ada wanita sekarang. Kalau dia bersolek sangat berlebih-lebihan. Kalau dia bersolek sangat berlebih-lebihan. Caranya berpakaian senang pakaian jarang, hingga bentuk tubuhnya sangat mudah dipandang. Hingga bentuk tubuhnya sangat mudah dipandang. Sangat berlebih-lebihan. Kalau dia bersolek sangat berlebih-lebihan. Sangat berlebih-lebihan. Kalau dia bersolek sangat berlebih-lebihan.